Nasib siang nadaga. Badarai juga. ilang dadape di urai mao. ulah hadir urang tak pandang. Jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang, kalimpanan mata maharos sayang. Sandari kudian hari sasalan tibo turukan saja kanda arang tuo rilakan denai rang biasa ambil juo nang kata seso. Jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang, kalimpanan mata maharos sayang. Lapua kayu nana dia sandari kudian hari sasa. sair yang nyala. Garaku cindan lape pamenan, baitu hidui caro bakawa. Sakito bapaca kacau, ado salah tolong maafkan. Kini batamu bisa barulang, uluakan tangannya wela salam. galau pun tai cepat ya gitar bau banyani kutuang untuang lai batamu sayang mandake lagi hati dan jago janji joka toharo dan timbang cinta jo raso sayang gampang ko hidui patamu elo usala jame honde dia sayang gitar bau banyani kutuang untuang lai batamu sayang mandake lagi hati dan jago janji joka toharo dan timbang cinta jo raso sayang gampang ko hidui patamu elo usala jame honde dia sayang dia Oh. membuang janji. Kalau bulan sana.